سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Tadi juga imam telah melanjutkannya kepada ayat-ayat berikutnya, menyambung ayat yang tadi kita baca. Panggilannya jelas, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kita bilang apa di dalam hati? Labbaika ya Rabbi. Kalau di luar salat kita bisa langsung talaffuz, kita bilang labbaik ya Rabbi dalam lisan kita secara pelan sir. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika memanggil kalian kepada yuhyikum, yang membuat kalian hidup. Sebagian ulama tafsir mengartikan panggilan Allah itu semuanya baik, makanya diartikan lima yuhyikum, kepada yang baik untuk kalian. Tapi ada satu tafsir yang luar biasa. Kata para ulama, lima yuhyikum itu adalah lima yuhyi sudurakum wa qulubakum, yang bisa menghidupkan hati kalian dan jiwa kalian. Jadi kalau kita mengistijabah panggilan Allah, hati kita jadi hidup. Tapi kalau kita mengikuti panggilan setan, hati kita jadi mati. Kenapa ulama mengartikan hati? Karena kalimat berikutnya, Allah lah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Berarti al-haya atau ihya di dalam ayat itu adalah ihya ul-qulub wan-nufus, menghidupkan hati dan jiwa. Ini sesuai dengan hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Sehingga kata para ulama, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Perasaan di hati kita itu terasa, imannya itu kadang terasa banget, kadang hampir enggak terasa. Itu adalah heart talk. Kan ada body talk ya. Body talk itu kalau misalnya kita mulai wajah kita agak-agak gimana, pucat, berarti sakit kan, itu body talk. Mulai sering mengeluh kelelahan, berarti itu udah mulai ada penyakit. Mulai sering sakit perut, ada penyakit. Mulai sakit kepala, berarti ada penyakit. Body talk kan namanya. Ini ada heart talk, jantung kita yang berbicara. Bagaimana jantung kita berbicara? Dalam bahasa Arab, yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau dalam hati itu terasa iman itu lemah, enggak, malas, enggak berkesan, bosenan, bosan terhadap Al-Qur'an, bosan terhadap ilmu, bosan terhadap hadis, bosan terhadap majelis-majelis para ulama, berarti kan dia udah harto kan? Dia udah ngomong ke kita, "Hei, aku lagi sakit nih." Kata si hati, "Aku lagi bermasalah nih. Cepat-cepat obatin." Gimana mengobatinya? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau pengen sehat lagi, pengen hidup lagi, maka bita'ah, istijabah, penuhi panggilan Allah. Itu maksudnya, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul, maka akan hiduplah hati kalian. Kenapa para sahabat hatinya itu luar biasa? Pertama, tawakalnya kepada Allah seperti hati burung. Ka'af'idatit'tayir, seperti hati burung. Gimana hati burung? Gak pernah khawatir, gak pernah stres, gak pernah bingung. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang memberi rezeki. Walaupun di rumahnya tuh gak ada kulkas, gak ada punya saldo, gak pernah nabung, gak pernah nyimpan, gak pernah jama amalan wa'addadah, gak pernah. Tapi dia biasa-biasa aja. Ada burung yang stroke, ada burung yang bermasalah dengan mental, datang ke psikiater. Ada psikiater di sini pernah didatangin burung? Gak pernah. Orang burung gak pernah sakit jiwa. Yang sakit jiwa itu manusia. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazu'a wa idza massahu alkhair manu'a. Coba apa yang bisa menyembuhkan dia? Manusia itu berpenyakit. Kalau dia dikasih ujian, dia berkeluh kesah. Kalau dikasih nikmat, dia jadi lupa diri, kan penyakit. Gimana cara biar sembuh? Penuhi panggilan Allah. Innal musallin. Coba. Hayya 'alas shalah. Ah, saya merasa sakit banget hati saya. Pergi ke salat. Pulang dari situ, hayya 'alal falah. Udah sembuh. Karena kata Allah, dia berpenyakit. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kalau enggak sembuh dalam sekali salat berarti daimun, dawamin. Yang rajin salat, yang sering ke masjid, yang khusyuk dalam salat, makin dawam, makin cepat sembuhnya. Apalagi walladzina illal musallun alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim hakum ma'lum. Yang suka sedekah. Tadi sudah diajak tuh kan? Sedekah itu, ini penelitiannya di Virginia, Universitas Virginia Amerika lah. Kan kalau udah Amerika biasanya orang percaya ya. Nah, Universitas Virginia membuktikan dalam sebuah riset tentang psikologis, orang kalau ngelihat selebaran iklan tentang sosial, siapa yang mau menyumbang untuk kegiatan kemanusiaan di sini, kelaparan di sana, kanker di sini, segala macam, dia ngelihat aja itu tingkat stresnya itu berkurang beberapa persen. Ngelihat doang tuh. Ketika dia berniat ingin infak, dia contreng, saya akan sedekah, saya akan kasih dana sosial bantu. Ketika dia contreng, berkurang lebih banyak lagi stresnya. Ketika dia berikan infaknya, berkurang lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia ngelihat langsung kepada orangnya, diberikan kepada orang itu hilang langsung stresnya. Itu secara psikologis. Al-Quran sendiri mengatakan, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Untuk orang yang membutuhkan dan orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga, هَلُوَعَ جَزُوَعَ مَنُوَعَ. Selesai. Makanya kata Allah, lima yuhyikum. Kalau kamu penuhi panggilan aku dan Rasul, hidup, hati kamu itu akan hidup, jiwa kamu itu akan hidup, jadi segar lagi, sehat lagi, seperti fisik butuh olahraga sehingga dia segar. Gimana rasanya kalau habis olahraga misalnya lari gitu atau main bola, rasanya gimana? Badan segar kan? Jadi pengen aktivitas, tapi kalau jarang olahraga, jadinya pengen tidur terus, penyakit badannya. Coba air kalau diam aja nggak beraktivitas, nggak bergerak, air itu lama-lama bau, ikan yang di situ tuh jadi mati kan, habis oksigennya, nggak bergerak. Tubuh juga demikian, jiwa juga demikian. Geraknya jiwa adalah dengan istijabah lillahi wa rasul. Itu geraknya jiwa. Kalau jiwa nggak pernah bergerak kayak gitu, ibarat air yang menggenang dan tidak mengalir. Mungkin sehari nggak berasa emang, sehari nggak memenuhi panggilan Allah belum berasa langsung. Ketika semakin lama semakin parah, makin menggenang, lama-lama jadilah dia air yang beracun. Warnanya berubah jadi warna hijau, lama-lama makin parah jadi warna hitam. Sehingga enggak ada yang berani meminum air itu. Begitu juga dengan jiwa manusia, sama dengan fisik kita juga demikian. Sehari enggak olahraga enggak berasa emang. Sebulan enggak berasa, setahun lama-lama. Saya punya teman ustaz kuliah di Madinah, sekarang jadi imam di Masjid Al-Irsyad Kota Baru. Ustaz ini pernah kena stroke ringan. Ketika ditanya oleh beliau ke dokter, apa penyebabnya? Jarang olahraga. Stroke itu kan aliran darahnya kan tersumbat oleh lemak, kolesterol, kemudian juga pompa jantungnya lemah kan. Kalau ada kolesterol tapi jantungnya memompa dengan kuat kan lumayan lah. Kayak arus kencang tapi ada kotoran kan terbuang ya kotorannya. Misalnya kita mau melancarkan saluran air di wastafel. Salah satu caranya gimana? Kita semprot dengan air kencang kan ya? Sehingga terbersih sendiri kan? Gak perlu dipakaiin sikat, susah dalamnya tuh. Pakai air kencang aja, keranin. Akhirnya habis. Begitu juga aliran darah kita. Kalau jantungnya, mompanya. Tak, tak, tak. Akhirnya apa? Aliran darahnya santai weh gitu ya. Banyak kolesterol numpuk, gak terlalu ini. Tiba-tiba berhenti. Dalam beberapa detik langsung. Selesai. Tapi kalau jantungnya, akhirnya dipompa dengan rutin, tentunya enggak dikejutkan tapi dengan rutin akhirnya lancar terbersihkan sendirinya. Ini teori medis tentang fisik. Begitu juga tentang jiwa kita. Sama. Sunatullahnya berlaku dengan sama. Cuma riyadhahnya jiwa adalah istijabah lillahi wal rasul. Olahraganya jiwa adalah memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Seperti hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu, jiwa itu jadi sehat dengan ketaatan, jadi berpenyakit dengan maksiat.